Lumrah benci no makan ini tinggi. cinta padamu, my darling, I love you. Masih cinta padamu, my darling, I love you. Mau deh, ojo deh, aku masih cinta padamu, my darling, I love you.